kisah rindu untukmu malah lama tersimpan di hampas waktu. Namun aku berharap selama lilin menyala mencarimu dalam kegelapan. Walau luka di hati masihlah biru, namun aku pernah menyayangimu. Di suatu hari nanti saat engkau terjatuh di dalam gelap dan memanggil namaku, di hatiku masih ada cintamu, di hatimu masih ada namaku. Aku yakin pasti kau menyadari kekilafan yang dirimu lakukan. Aku tahu di sana kau menanti, aku tahu kau mengharap kembali. Namun aku kini menangis sedih mengharap darimu cinta kita akan bersatu lagi. Yang dirimu